kapanpun sampai kamu mau. Saya minta satu, jangan kau kasih harapan yang palsu. Karena saya tahu kalau sejodoh kita akan bertemu. Adik KKI, rasa itu kamu simpan dulu. 5 atau 10 tahun lagi, siapa tahu kita mungkin jodoh. Aduh KKI, sekarang ini saya masih mau sekolah. Karena sapu cita-cita jadi orang, biar sapu bapak. Jangan kau kasih harapan yang palsu. Karena saya tahu kalau sejodoh